إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan sesungguhnya ikhwatul Islam a'azzakumullah, di antara kebahagiaan seorang hamba adalah ketika seseorang mengenal Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya kebutuhan hamba untuk mengenal Allah melebihi kebutuhannya kepada makan dan minumnya. Ketika seorang hamba semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Oleh karena itulah para ulama mengatakan hajatul ibad ila ma'rifatillah, kebutuhan hamba untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melebihi dari kebutuhan ia kepada makan dan minumnya. Iya. Karena memang kedudukan pengetahuan terhadap Allah Rabbul Alamin mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka Syaikh Utsaimin rahimahullah berkata, "Famanzilatuhu fid dini 'aliyah wa ahamiyatuhu 'azimah wa la yumkin ahadan an ya'budallaha 'ala al-wajhil akmal hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah." Kedudukannya di dalam agama sangatlah tinggi, urgensinya sangatlah agung, dan tidak mungkin seorang pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisi yang paling sempurna sampai ia betul-betul berilmu tentang asmaullah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, pengenalan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah lebih mengenal tentang dirinya daripada hamba-Nya, maka Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hamba-Nya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia kepada para sahabatnya tentang Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itulah, ketika kita mengenal Allah, ketika kita mempelajari tentang asma wa sifat Allah, kewajiban kita adalah harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan harus sesuai dengan apa yang Allah jelaskan tentang dirinya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam a'azzakumullah, para ulama telah membahas bagaimana kaidah-kaidah memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang menyimpang jauh daripada manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami asmaullah wa sifatuhu, sehingga akibatnya apa? Berakibat fatal di dalam akidah mereka, berakibat fatal di dalam pemahaman mereka tentang agama. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah adalah di antara ulama yang menulis salah satu kitab yang berbicara tentang kaidah-kaidah asma wa sifat. Beliau berkata, "Al-faslul awwal qawaidun fi asma'illahi ta'ala. kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula, kata beliau, kaidah yang pertama. Asmaullahi taala kulluha husna. Nama-nama Allah semuanya baik. Ai balighatun fil husni ghayatahu. Artinya kebaikan, keindahan, keelokan nama Allah telah sampai kepada puncaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna." Milik Allah lah nama-nama yang husna. Apa itu husna? Artinya sampai pada puncaknya di dalam kebagusan. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, "Wa dzalik li'annaha mutadhamminatun li sifatin kamilah." Yang demikian itu dikarenakan ia mengandung sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun kekurangannya dalam segi dan sisi manapun juga. Sebuah contoh, Allah mempunyai nama Al-Hayy. Ia adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayy yang mempunyai arti yang maha hidup. Mutadhamminun lil hayatil kamilah, yang mencakup kehidupan yang sempurna. Allati lam tusbaq bi'adamin wala yalhaquha zawal. Allah tidak pernah didahului sesuatu yang tidak ada dan tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Al hayatul mustalzimatu li kamalis sifat min al ilmi wal qudrah was sam'i wal basar wa ghairiha, kehidupan yang berkonsekuensi kesempurnaan sifat-sifat, suatu sifat yang sangat sempurna, hidup Allah Rabbul Alamin yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, yang berkonsekuensi adanya sifat yang lainnya berupa ilmu, qudrah, mendengar, melihat dan yang lainnya. Ini ikhwatul Islam a'azzakumullah. Wajib kita yakini setiap nama Allah husna, balighatun fil husni ghayatuh. Telah sampai kepada derajat yang sangat tinggi di dalam kebaikan dan keelokan. Kemudian kaidah yang kedua ikhwatul Islam a'azzakumullah, bahwa asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah itu menunjukkan kepada dua. Yang pertama, alam, menunjukkan kepada tanda. Misalnya si fulan namanya siapa? Budi. Kalau ada orang tidak mempunyai nama, sulit kita untuk membedakan dengan yang lainnya, untuk memanggil dia. Ini disebut dengan alam. Sebuah kota disebut kota Jakarta, kota Bandung, kota Serang, dan yang lainnya. Ini disebut dengan alam. Nah, nama-nama Allah itu adalah alam. Untuk Allah Rabbul Alamin, Allah mempunyai nama. Dengan nama itu sebagai tanda. Ar-Rahman, Allah, Al-Aziz, Al-Jabbar. Dan yang kedua adalah menunjukkan kepada sifat. Artinya bahwa nama Allah menunjukkan kepada tanda dan juga menunjukkan kepada sifat. Kata beliau, Syekh Utsaimin berkata, "A'lamun bi'tibari dalalatiha 'ala dzat." Dia alam dilihat dari sisi apa? Karena ia menunjukkan kepada zat. "Wa awsafun bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani," dan ia sifat dilihat kepada apa yang ditunjukkan olehnya dari makna itu. Ar-Rahman, dia terlihat terhadap zat adalah nama buat Allah. Tapi dia mempunyai makna bahwa ia adalah rahmah yang menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam a'azzakumullah, dari situ kita bisa mengetahui kesalahan yang besar yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan, katanya, nama-nama Allah itu hanya sebatas alam tapi tidak memiliki sifat. Kata orang Mu'tazilah, Allah itu sami, ya maha mendengar tapi tidak mendengar. Basirun bila basar, azizun bila izzah. Ya, Allah itu namanya basir tapi tidak basar, tidak melihat. Subhanallah, aneh sekali. Padahal secara akal manusia, ikhwatul Islam, a'azakumullah, pendapat ini sangatlah batil. Ya, mengapa? Pertama, kalau Anda dikatakan, ya akhi, masya Allah, kamu itu pinter tapi enggak pinter, tidak ada seorang pun yang berakal akan menerima perkataan seperti ini. Kamu itu kok mendengar tapi tuli. Ini jelas bertentangan dengan akal manusia. Maka dari itulah ikhwatul Islam, a'azakumullah, ya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencakup atau mengandung dua perkara. Dia menunjukkan kepada alam, dan yang kedua menunjukkan kepada sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Tidak ada satupun nama pasti mengandung sifat. Al-Aziz mempunyai sifat izzah, Ar-Rahman mempunyai sifat rahmah, Al-Jabbar mempunyai sifat jabarut, Al-Muhaimin mempunyai sifat haimanah, Wahulu majarran. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat. Dari kaidah ini juga, ya ikhwatul Islam, a'azakumullah, bisa kita mengetahui kebatilan ya madhab Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat. Anehnya mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai 99 nama. Kalau begitu, ada di antara nama-nama Allah yang tidak mengandung sifat. Kalau dikatakan bahwa sifat Allah hanya 20, berarti 99 dikurangi 20 berapa? Ada sekitar 79 nama yang tidak mempunyai sifat. Hadza mustahil. Maka dari itulah, selain pembagian 20 sifat itu tidak berdasarkan pada dalil, ya, dan juga sangat bertentangan dengan akal manusia. Kemudian kaidah yang ketiga, kata beliau, Asma'ullahi Ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Nama-nama Allah kalau menunjukkan kepada sebuah sifat yang butuh kepada objek, maka ini mengandung tiga perkara. Apa itu yang tiga tadi? Yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Harus ditetapkan bahwa itu adalah nama Allah. Yang kedua, thubutu sifat allati tadammanaha lillahi azza wajal. Juga penetapan akan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Dan yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha, yaitu penetapan hukum dan konsekuensinya. Sebuah contoh misalnya, As-Sami', Allah Maha Mendengar dan mengandung sifat sama, mendengar. Dan yang namanya mendengar pasti butuh kepada objek. Pertama, kita katakan bahwa As-Sami' nama Allah. Yang kedua, kita tetapkan bahwa Allah itu mempunyai sifat sam'un, mendengar. Yang ketiga, kita tetapkan bahwa Allah mendengar seluruh makhluk, pembicaraan makhluk, sampai-sampai apa yang terbetik di dalam hati Allah tahu. Allah mendengar apa yang dibisikkan oleh seorang hamba kepada temannya. Maka beliau berkata demikian, As-Sami yatadhamman itsbat as-sami isman lillah ta'ala wa itsbat as-sam'i sifatan lahu wa itsbat hukmi dzalika wa muqtadah wa huwa annahu yasma'u as-sirra wan najwa. Bahwa As-Sami mencakup apa, penetapan Sami sebagai nama Allah. Demikian pula penetapan sifat, yaitu bahwa Allah mendengar, dan juga penetapan hukumnya dan konsekuensinya. Apa itu? Bahwa Allah mendengar seluruh apa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kaidah yang selanjutnya, yang keempat, Asma'ullahi Ta'ala tauqifiyyatun la majala lil aqli fiha. Kata beliau, nama Allah sifatnya tauqifiyah. Tidak ada lapangan untuk akal di dalam menentukan nama Allah. Artinya, ketika kita ingin memberikan nama Allah, harus kita menunggu dalil. Tidak boleh kita memberikan nama Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak boleh misalnya kita katakan, ah, menurut saya nama Allah itu Rasyid, padahal tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Oh, saya mau ngasih nama Allah itu ya Al-Harith, padahal tidak ada satupun nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam dalil-dalilnya. Ya akhal Islam, Allah lebih tahu tentang nama-nama dirinya. Maka kewajiban kita adalah menunggu dalil. Apabila ada dalam Al-Quran, apabila ada dalam sunnah Rasulullah SAW dalil yang menunjukkan kepada nama itu, barulah kita katakan bahwa itu adalah nama Allah. Akan tetapi apabila nama itu tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, jangan sekali-kali Anda berani untuk memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah namai dirinya dengannya. Coba kalau Anda punya nama Muhammad, kemudian antum dipanggil dengan nama selain nama antum. Ya. Nama antum misalnya, masya Allah, bagus, ya Abdurrahman. Kemudian teman antum memanggil antum, hai Budi. Mungkin Anda akan berkata, maaf, nama saya Abdurrahman, bukan Budi. Secara akal manusia, dia tidak mau dipanggil dengan selain nama dirinya. Pasti dia ingin dipanggil dengan nama dirinya yang dia namai dirinya. Walillahil mathalul a'la. Allah harus kita panggil, harus kita namai sesuai dengan apa yang Allah namai dirinya. Demikian pula Rasulullah SAW menamai dirinya di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwatul Islam, kaidah yang kelima. Asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa nama Allah tidak terbilang, nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah 99, tidak. Aina dalil? Mana dalil? Kita jawab dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad, demikian pula Al-Hakim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, sampai akhir hadis. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Perhatikan ikhwatul Islam, ya, atau nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Setiap kita mengetahui bahwa yang Allah sembunyikan di sisi gaib, apa dalam ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa di sana ada nama-nama yang Allah sembunyikan dan Allah tidak ajarkan kepada hamba-hambanya. Kalau begitu, nama Allah sangat banyak, tidak terbilang sekali jumlahnya. Mungkin ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah hanya mempunyai 99 sifat? Al-jawab, tidak demikian. Kenapa? Karena jumlah man ahsaha dakhalal jannah mempunyai kedudukan dalam bahasa Arab na'at untuk jumlah, ya, kalimat inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Artinya sama dengan perkataan seseorang begini, saya mempunyai 99 dirham yang barang siapa mencarinya ia akan mendapatkan hadiah. bukan berarti bahwa saya ini hanya mempunyai 99 dirham. Akan tetapi yang saya sediakan untuk dicari itu hanya 99, tidak menunjukkan bahwa saya hanya punya 99. Demikian pula Allah mempunyai nama yang banyak, akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah ya untuk kita ini menghitungnya hanya 99. Maka dari itu ikhwatul Islam a'azakumullah, dalam penjelasan tadi jelas kepada kita bahwasannya nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbilang jumlahnya, dan bahwasannya hadis yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai 99 nama itu tidaklah bertentangan dengan hadis yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama yang sangat banyak yang tidak terbilang jumlahnya. Ikhwatul Islam a'azakumullah. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu haram kita ilhad, menyimpang dalam nama Allah. Apa bentuk penyimpangan itu? Bentuk penyimpangannya adalah yang pertama, an yunkira syai'an, an yunkira syai'an minha aw mimma dallat 'alaihi sifat wal ahkam. Mengingkari sedikit saja dari nama-nama Allah, atau mengingkari salah satu dari sifat Allah, atau mengingkari dari hukum yang merupakan konsekuensi nama Allah, maka ini jelas penyimpangan. Tidak boleh kita mengingkari satupun nama dan sifat yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Rasulnya dalam Sunnah. Ini sebuah penyimpangan ilhad. Yang kedua, an yaj'alaha dalatan an ala sifatin tushabihu sifatin makhluqin. Mengklaim katanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk, mempersamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka ini jelas merupakan penyimpangan yang besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan apapun juga dari makhluknya, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi pendengar manusia tidak sama dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyimpangan yang ketiga, an yusammillah ta'ala bima lam yusammi binasah. Memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah menamai dirinya dengannya. Maka ini jelas penyimpangan. Ya, seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu Allah Bapa, ya, Al-Ab. Atau orang-orang filsafat yang memberikan nama kepada Allah al-illatul fa'ilah, dan yang lainnya, nama-nama yang tidak pernah sama sekali dirinya Allah menamai dirinya, atau mengatakan dewa ataupun yang lainnya. Jelas ini adalah merupakan nama-nama yang tidak pernah Allah namai dirinya dengannya. Yang keempat, yakhi, penyimpangan daripada asma'ullah, yaitu an yashtaq min asma'i asma' lil asnam. Memberikan nama-nama Allah atau mustaqotnya kepada berhala-berhala. Seperti orang-orang Arab terdahulu, ya, menamai Lata dari kata-kata Al-Lat. Demikian pula Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Maka ini adalah merupakan penyimpangan terhadap asma'ullahi wa sifatuhu. Demikian ikhwatul Islam, kaidah, 6 kaidah yang kita bisa mengetahui di dalam ya masalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikut ini adalah kaidah mengenai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini beberapa kaidah yang berhubungan dengan sifat Allah. Beliau berkata, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya dari sisi manapun juga. Allah mempunyai sifat hayat, hidup, kehidupan yang sempurna, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Allah mempunyai sifat ilmu, ilmu yang sempurna mencakup segala sesuatu, sampai-sampai Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Allah mempunyai sifat kudrah, kekuasaan, kemampuan yang luar biasa sempurna. sam'un wa basarun wa rahmatun wa izzatun wa hikmatun wa uluwun wa azamatun dan sifat-sifat yang lainnya yang menunjukkan akan sifat yang sangat sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 60, walillahil mathalul a'la, milik Allah lah sifat yang paling tinggi. Sifat yang paling tinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, akal manusia pun menetapkan bahwa Allah harus mempunyai sifat yang sempurna. Syekh Utsaimin berkata, "Fawajhu anna kullu mawjudin haqiqatan, fala budda an takuna lahu sifah, imma sifatu kamal wa imma sifatu naqsin." Setiap sesuatu yang ada secara hakiki harus dia mempunyai sifat. Dan ini tidak lepas dari dua. Bisa jadi sifatnya sempurna atau sifatnya kurang. Dan tidak mungkin Allah mempunyai sifat yang kurang, batil, tidak mungkin. Maka secara fitrah manusia pun menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat yang sempurna. Ya akhal Islam, a'azakumullah, jangan jauh-jauh. Setiap manusia pasti mendambakan sebuah idola yang super power, karena memang itu adalah fitrah manusia. Banyak sekali idola-idola yang sifatnya super power, baik di Amerika, di Indonesia. Kalau mungkin di Amerika ada Superman dengan kehebatannya yang sempurna katanya. Kalau di Jawa mungkin ada Gatot Koco. Ya, kenapa sampai ada idola-idola seperti itu? Karena memang secara manusia, fitrah, dia mengharapkan ada sesuatu yang sifatnya sempurna. Fitrah manusia. Maka dia ingin menyembah sesuatu yang sifatnya sempurna, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mempunyai sifat yang sempurna. Balighatun fil kamal, ghayatahu, telah sampai kepada puncaknya dalam kesempurnaan. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb, ya Malik, Allah adalah Rabb semesta alam. Dan kalau kita perhatikan secara alam semesta, akan terlihat akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian kaidah yang kedua, ya akhul Islam, itu babus sifat ausa min babil asma. Bahwa bab masalah sifat lebih luas dibandingkan daripada bab yang berhubungan dengan masalah nama. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ إِسْمٍ مُتَضَمِّنٍ لِصِفَةٍ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ قَاعِدَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَلِأَنَّ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا. Kenapa kata beliau, setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi ingat, tidak setiap sifat boleh dijadikan nama. Kenapa? Karena di antara sifat Allah itu ada yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Makanya ada di sana sifat-sifat Allah yang tidak boleh dijadikan nama. Di sana ada sifat perbuatan-perbuatan Allah yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah mensifati dirinya dengannya. Tapi para ulama mengatakan itu bukan nama Allah. Sebuah contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 22, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan Rabbmu datang bersama malaikat bersaf-saf. Di situ dikatakan bahwa Allah datang. Allah mensifati dirinya dengan datang. Tapi tidak boleh kita katakan bahwa nama Allah adalah yang datang. Tidak. Demikian pula misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Allah mengatakan bahwa Allah mempunyai sifat yurid, ingin, berkeinginan. Tapi tidak ada satupun ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama murid, artinya yang menginginkan. Demikian pula Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah mensifati dirinya Allah turun. Akan tetapi tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwa nama Allah adalah turun. Mungkin kalau ada yang bertanya, apa batasannya? Suatu sifat tidak boleh dijadikan nama. Ketahuilah ya akhwatul Islam, a'azakumullah. Suatu sifat yang boleh dijadikan nama apabila ia sempurna dalam seluruh segi. Apabila ia sempurna dalam seluruh sisi. Adapun kalau dia dimutlakan begitu, terkadang ada sifat yang apabila dimutlakan dia tidak sempurna. Tapi ia sempurna ketika dalam satu keadaan. Maka pada waktu itu kita ketetapkan ketika keadaan yang sempurna buat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah berkeinginan yuridullah. Allah berkeinginan untuk memberikan kemudahan buat kalian. Nah, tidak bisa kita katakan nama Allah Al-Murid yang berkeinginan. Karena apa? Karena apabila dimutlakan kepada Allah kata-kata berkeinginan, bisa saja berkeinginan itu mempunyai banyak makna. Ingin berbuat baik, ingin berbuat buruk, dan yang lainnya. Dan tidak mungkin Allah berbuat buruk. Maka tidak bisa dimutlakan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat seperti tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga ya ikhwatul Islam a'azakumullah, bahwa sifat Allah terbagi menjadi dua macam. Ada sifatun thubutiyah, ada sifatun salbiyah. Sifat yang bersifat thubutiyah, ya, penetapan, dan ada sifat salbiyah, peniadaan. Menetapkan thubutiyah, ya, adalah sifat yaitu menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangannya sedikit pun juga. Seperti Allah Sami'un Basirun, Azizun Jabbarun, dan yang lainnya. Ini adalah sifat thubutiyah. Ada lagi sifat salbiyah, yaitu Allah meniadakan dari dirinya sifat-sifat yang kurang. Seperti firman Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah tidak ditimpan mengantuk, tidak pula Allah tidur. Ini adalah merupakan sifat salbiyah. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran dan hadis, kita dapati penetapan sifat thubutiyah lebih banyak dibandingkan dengan sifat salbiyah. Lebih banyak dengan sifat salbiyah. Mengapa? Sebab ikhwatul Islam a'azakumullah, menetapkan sifat lebih sempurna daripada meniadakan sifat. Mengapa demikian? Apabila antum dikatakan, apabila seorang raja dipuji, engkau ya, raja yang mempunyai kekuasaan, kecerdasan, kemampuan, mempunyai semangat yang kuat, dan yang lainnya, ini jelas sempurna. Tapi ketika ada orang berkata kepada raja itu, engkau tidak malas, engkau tidak ganteng, engkau tidak bodoh. Sesuatu yang sifatnya begini bukan pujian namanya. Kalau antum dikatakan tidak malas, belum tentu antum rajin. Kalau antum dikatakan tidak bodoh, belum tentu antum pintar. Ya. Makanya kita dapati dalam Al-Quran dan Sunnah, penetapan sifat thubutiyah lebih banyak dibandingkan dengan penetapan sifat salbiyah. Dan itu pun juga penetapan salbiyah mempunyai sifat kelawan dari itu, untuk menunjukkan akan kesempurnaan Allah Rabbul Alamin. Kemudian kaidah yang keempat, ikhwatul Islam a'azakumullah, as-sifatu thubutiyah sifatu madhin wa kamalin, bahwa sifat-sifat yang berupa penetapan buat Allah adalah semuanya terpuji dan sempurna. Fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mawsuf biha wa huwa aktsar. Ya, tatkala acap kali lebih banyak dan lebih bermacam-macam penunjukannya, akan itu hal itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah yang disifati bahkan lebih banyak dari itu. Oleh karena itulah ketika kita menyebutkan Allah mempunyai sifat hidup, itu menunjukkan akan banyaknya kesempurnaan Allah, karena konsekuensi dari hidup adalah dia harus mempunyai ilmu, dia harus mempunyai kemampuan, dia harus mempunyai ya mendengar, harus dia melihat. Ini merupakan konsekuensi daripada sifat hidup. Makanya sifat-sifat peniadaan tidaklah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kecuali dalam tiga keadaan saja. Keadaan yang pertama, libayani umumi kamalihi, untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh Allah berfirman, laisa kamitsli syai, dalam surat Asy-Syura 11. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga, untuk menetapkan kesempurnaan dan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah juga berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad, Allah tidak ada yang sebanding dengan Allah. Untuk apa? Menetapkan, menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya akhul Islam, nafyu madda'ahu fi haqqil kadzibun, ya, dalam rangka meniadakan klaim orang-orang yang berdusta terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah berfirman dalam surat Maryam 91-92, anda'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak dan tidak sepatutnya Allah mempunyai anak. Allah meniadakan sifat anak dalam rangka apa? Ya, meniadakan, menafikan klaim orang-orang yang dusta itu. Kemudian yang ketiga, ya akhli Islam a'azakumullah, yaitu daf'u tawahum naqsin min kamalihi, untuk mencegah adanya perkiraan kurang dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat 38, Allah berfirman, "Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya dengan semata main-main, tidak. Ya, Allah mencegah, ingin apa, memberikan penerangan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan untuk main-main senda gurau, tidak, tapi di sana ada sebuah hikmah yang sangat agung. Tiga keadaan ini, kata Syekh Utsaimin, biasanya Allah menyebutkan atau meniadakan sifat-sifat yang kurang dan tidak sempurna. Kemudian kaidah yang kelima, kata beliau, sifat thubutiyah terbagi menjadi dua macam. Ada sifatun dhatiyah dan ada sifatun fi'liyah. Ada sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Apa itu? Allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Allah senantiasa terus-menerus mempunyai sifat tersebut. Seperti Allah mempunyai ilmu, kudrah, mendengar, melihat, izzah, hikmah, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Agung dan yang lainnya. Ya, secara zatnya memang Allah demikian. Tidak pernah Allah suatu ketika ya sebelumnya Allah bodoh, atau nanti suatu ketika Allah buat, tidak akan pernah sama sekali. Ini adalah merupakan sifat dzatiyah. Ada lagi yang bersifat fi'liyah. Apa itu? Sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah berlakukan. Kalau Allah mau, Allah tidak akan lakukan. Contohnya apa? Allah turun ke langit dunia. Allah bersemayam di atas arasy. Ini adalah sifat yang berhubungan fi'il. Ada lagi yang ketiga, sifatun dzatiyah fi'liyah, yaitu dari segi dia zat, dari segi dia berhubungan dengan kehendak Allah. Seperti apa? Kalam Allah berbicara. Secara zat tidak mungkin Allah bisu, dan pembicaraan itu berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam a'azakumullah, di antara kaidah lagi yang berhubungan dengan sifat Allah yang keenam adalah haram di dalam menetapkan sifat Allah beberapa perkara. Yang pertama, tamtsil, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, haram. Mengapa? Karena secara akal menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin sama sekali serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluknya. Allah berfirman, laisa kamitsli syai, Allah tidak serupa dengan makhluknya, wa huwa samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula ikhwatul Islam, kalau kita lihat makhluk manusia dan hewan, manusia punya mata, elang punya mata, tapi kita lihat mata manusia dengan mata elang berbeda jauh. Maka dari itulah tidak boleh kita mempersamakan Allah dengan makhluknya. Apabila sesama makhluk saja sudah berbeda, bagaimana antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, haram kita mempertanyakan tata caranya. Allah mempunyai mata, tidak boleh kita katakan bagaimana bentuknya, karena kita tidak pernah melihat. Allah punya tangan, tidak boleh kita tanya bagaimana bentuk tangan Allah, karena kita tidak pernah melihat. Allah mempunyai kaki, bagaimana bentuknya, tidak boleh kita tanyakan demikian. Karena apa? Karena sesuatu yang gaib tidak boleh kita menetapkan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya akhul Islam, a'azakumullah, tidak boleh dan haram kita mempertanyakan nama-nama Allah tentang tata cara atau kaifiyat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, kaidah yang ketujuh, bahwa sifat Allah tauqifiyah, tidak boleh kita memberikan sifat kepada Allah kecuali dengan dalil. Jadi hal itu tidak diserahkan kepada akal. Tidak boleh kita serahkan kepada akal. Maka sesungguhnya Allah yang lebih tahu tentang sifat dirinya. Karena Allah yang lebih tahu tentang sifat dirinya, maka kewajiban kita adalah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Manusia tidak mengetahui tentang Allah Rabbul Alamin. Kemudian di antara kaidah tentang masalah sifat yang ke-8, al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Berbicara tentang masalah sifat bagian cabang daripada pembicaraan tentang dzat. Artinya begini. Kalau kita ditanya bagaimana bentuk dzat Allah, tentu setiap orang akan menjawab tidak tahu. Yang penting Allah punya dzat. Demikian pula sifat Allah pun sama, tidak ada yang mengetahui sebagaimana hadat. Kalau dikatakan Allah punya wajah, kita katakan pembicaraan tentang masalah sifat cabang daripada pembicaraan tentang masalah zat. Kalau kita tidak tahu bagaimana bentuk zat Allah, demikian pula kita tidak tahu bagaimana bentuk wajah Allah. Kewajiban kita tetapkan saja bahwa Allah punya wajah, selesai. Ini adalah sesuatu yang mudah sekali. Kemudian kaidah yang ke-9, al-kalamu fi ba'dhi sifat far'un 'anil kalam fil ba'dil akhar. Pembicaraan tentang sebagian sifat cabang daripada pembicaraan daripada sifat yang lainnya. Artinya semua sifat sama, tidak boleh dipilah-pilah dan tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, kaidah ke-9 ini sebagai bantahan terhadap kaum Asy'ariyah yang katanya Allah hanya mempunyai sifat 20 saja. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi. Mereka juga memberikan sifat iradah, sam'un, basarun, hayatun, ya. Kalau antum tanyakan kepada mereka, kenapa kalian hanya menetapkan 20 tanpa yang lainnya, kata mereka, karena itu yang ditunjukkan oleh akal. Kita katakan, apa bedanya sifat satu dengan sifat yang lainnya? Kalau mereka berkata, tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat marah. Kenapa? Karena kata mereka yang namanya marah itu ya adalah bergolaknya darah di dalam hati, dan ini tidak mungkin bagi Allah. Maka kita jawab kepada mereka, bukankah kalian pun menetapkan sifat iradah bagi Allah? Yang namanya iradah itu adalah keinginan hati untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Apa bedanya? Kalau dikatakan, tapi kan iradah yang sesuai dengan kebesaran Allah, kita katakan, na'am, Allah murka sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita memilah-milah antara sifat satu dengan sifat yang lainnya. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, kaidah-kaidah mengenai dalil-dalil asma wa sifat. Beliau berkata, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, al-adillah allati tuthbat biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dalil yang boleh untuk menetapkan nama dan sifat Allah hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang boleh menetapkan nama Allah dan sifatnya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak boleh kita tetapkan. Adapun sesuatu yang tidak ada penetapan dan tidak pula ada peniadaannya, maka kewajiban kita pun tawakuf, tidak ditetapkan dan tidak pula ditiadakan. Kenapa? Karena tidak adanya dalil dalam masalah ini. Maka inilah sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat kecuali apabila telah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kemudian ikhwatul Islam, kaidah yang kedua yang harus kita fahami. Al-wajib fi nususil Qur'an wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. Kewajiban dalam menghadapi nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang berhubungan dengan sifat, biarkan sesuai dengan teksnya. Jangan dirubah-rubah. Jangan. Lebih-lebih dalam masalah nas-nas sifat yang tidak mungkin akal untuk mengetahuinya. Allah mempunyai tangan, kita katakan Allah punya tangan, selesai. Jangan ditakwil-takwil. Ya. Allah mempunyai wajah, kita katakan Allah punya wajah, selesai. Jangan ditakwil. Karena itu bukan jalannya Rasulullah, bukan pula para sahabat, bukan pula para tabi'in, bukan pula para tabi'ut tabi'in. Makanya ikhwatul Islam, a'azakumullah, orang-orang Yahudi dikecam oleh Allah dikarenakan mereka merubah-rubah ya apa yang telah tertera di dalam Taurat. Maka kaum muslimin pun tidak boleh merubah-rubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga, kata beliau, ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. Bahwa ظاهر nas-nas sifat itu dari secara makna diketahui, adapun dari secara tata cara itu tidak diketahui. Contoh, Allah mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Kita mempunyai makna, mengetahui maknanya istiwa, istawa ala itu artinya bersemayam. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tata cara bersemayam. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah itu terbuka. Secara makna tangan itu ma'rum, tahu. Tapi secara tata caranya, kaifiahnya, bentuknya kita tidak tahu. Nah ini. Dan ini sebagai bantahan terhadap madhab mufawwidin. Mereka mengatakan, katanya, nama-nama apa seluruh dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis tentang masalah sifat itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak mengetahui maknanya kecuali Allah. Ini jelas pendapat yang batil. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran dengan makna-makna bahasa Arab yang jelas. Allah menyebutkan bahwa Allah bersemayam, dan makna bersemayam dalam bahasa Arab jelas. Akan tetapi yang tidak jelas itu adalah tata caranya. Allah mempunyai tangan, jelas dalam bahasa Arab tangan itu apa. Akan tetapi apa kaifiatnya, bentuknya, itu yang kita tidak ketahui. Kemudian ikhwatul Islam, a'azakumullah, sesungguhnya di dalam hal masalah asma wa sifat, Ahlu Sunnah wal Jamaah melalui jalan yang telah dilalui oleh Salafun Salih. Tidak sulit untuk menetapkan sifat Allah sebagaimana sulitnya pendapat Mu'tazilah. Tidak pula seperti halnya kaum Musyabbihah yang mensifati Allah sebagaimana sifat makhluknya. Sesungguhnya pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah itu adalah merupakan sebuah jinayah yang besar, kejahatan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, seperti yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk menjalani jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan daripada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kaidah-kaidahnya. Semoga kaidah-kaidah ini bisa kita terapkan dan kita fahami, dan kita berusaha pula untuk memahami daripada setiap nama-nama dan sifat Allah, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.